Siapa yang punya jawaban dari pertanyaan ini? Apa yang dimaksud dengan ibadah? Man anda jawab? Apa itu ibadah? Dari bapak-bapak dulu. Agatar. Gimana? Suatu amalan yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Jadi ada jawaban yang lain dari tulab. Ibadah apa? Ini takrifnya siapa? Kata Al-Aq Jazawullah Khair wa Ahsan, al-ibadah wa ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwali wal af'al al-zahira wal batina. Ini adalah pengertian yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Ibadah adalah suatu nama untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridhoinya. Entah berupa ucapan, entah berupa amalan, yang batin ataupun yang lahir. Yang batin ataupun yang lahir, yang nampak dari luar. Contoh ibadah yang sedang kita lakukan saat ini adalah apa? Ibadah yang sedang kita lakukan? Ta'lim. Ahsan. Ta'lim atau thalabul ilmi merupakan salah satu bentuk ibadah. Karena masuk dalam kategori perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Dan ini sebenarnya perbuatan dan nampak dari luar. Bahkan thalabul ilmi ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimallahu ta'ala, thalabul ilmi fardhu 'ala kulli muslim. Thalabul ilmi itu fardhu, merupakan suatu kewajiban atas setiap muslim. Baik. Dan sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, yang perlu kita ingat adalah hadinun nasihat. Agama ini nasihat. Sebagaimana kata sabda Rasulullah alaihi wasallam, hadinun nasihat. Agama ini nasihat. Ketika ditanya liman, di antara yang disebutkan oleh beliau alaihi wasallam, wali amatil muslimin, nasihat untuk semua kaum muslimin. Jadi apa yang disampaikan nanti kita ambil sebagai suatu bentuk nasihat untuk diri kita, dan kita tidak perlu menyibukkan diri untuk mengoreksi orang lain. Apa yang kita dapat hari ini kita cocokkan dengan keadaan diri kita, sudah cocokkan. Dan tidak perlu menyebutkan diri dengan orang lain, aibnya orang lain. Kenapa? Para sahabat ketika mendengar ayat, ketika mendengar hadis, itu langsung ditujukan kepada dirinya. ayat ini terhadap dirinya bagaimana? Tidak menyebutkan dengan sahabat yang lain, oh si fulan terkenal dengan ayat ini, si fulan terkenal dengan hadis ini, dengan nasihat ini, tidak. Tetapi nasihat ditujukan untuk dirinya. Aku bagaimana terkait dengan nasihat ini, ayat ini, hadis ini. Ada satu contoh yang dilakukan oleh salah seorang sahabat, yaitu Sa'id bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, lamma nazala al-ayah ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u asfatakum fawqa sawtin nabi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengangkat suara kalian di atas suara nabi. Para penyebab merasa suaranya itu lebih tinggi ketimbang suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah mendengar ayat ini, beliau tidak mau keluar dari rumah dan menganggap dirinya itu telah terancam dengan kebiasaan dan perbuatan beliau, sehingga mengatakan ana min ahli nar, ternyata aku termasuk penduduk neraka. Ayat tersebut langsung dia paparkan untuk dirinya, memposisikan diri di hadapan ayat tersebut bagaimana. Kemudian Rasulullah SAW mencari berita kenapa beliau sahabat ini tidak keluar rumah. Diutuslah tetangganya yaitu Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu untuk mencari berita. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW bahwasanya dia menganggap dirinya min ahli nar, karena merasa dirinya lebih tinggi suaranya daripada Nabi. Maka Rasulullah SAW mengatakan bal huwa min ahli jannah, bahkan dia merupakan penduduk surga. Ini contoh bagi kita, ketika kita mendengar suatu nasihat, ketika kita mendengar suatu ayat, ketika kita mendengar suatu hadis, maka kita cocokkan dengan keadaan diri kita. Tidak perlu untuk mengkoreksi ayat orang lain. Kita berusaha menasihati diri kita. Ayat Ayuhal Aba wal Ummaha Hafizakumullah Ta'ala. Terkait dengan anak-anak kita dan terkait dengan tarbiyah anak-anak kita, yang perlu diketahui bahwasanya anak-anak yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita merupakan amanah. Amanah yang harus dijaga dan amanah yang harus ditunaikan, tidak boleh disia-siakan. Dan kedua orang tua nanti akan dimintai tanggung jawab terkait dengan amanah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi awlatikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan kepada kalian hal-hal yang terkait dengan anak-anak kalian, terkait dengan pendidikannya, terkait dengan kehidupannya, dan sebagainya. Jadi al-aulad, anak-anak itu amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua dari anak tersebut. Al-Imam As-Sa'di rahimallahu ta'ala menerangkan ketika mentafsirkan ayat ini, qala ya ma'tar al-walidain innakum wada'at qad wasaqakum Allah 'alayhi. Wahai para bapak sekalian, innakum wada'at, kalian memiliki titipan yang telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengurusinya. Litakumu bimatalihin ad-diniyah wa dunyawiyah, agar kalian mencari kebaikan-kebaikan bagi mereka, entah kebaikan yang bersifat dini, kebaikan agamanya, ataupun kebaikan yang bersifat duniawi. Maslahat yang hendaknya diberikan kepada mereka. Fatu'allimunahum wa tu'adzibunahum, sehingga kalian hendaknya mengajari mereka, mentarbiyah mereka, wa tu'adzibunahum, dan mengajari adab, mengajarkan adab kepada mereka. Wa taqifunahum 'anil mafasid wa ta'murunahum bi ta'atillah, menahan, melarang mereka dari berbagai kerusakan, menghindarkan mereka dari berbagai kerusakan, dan menganjurkan serta memerintahkan kepada mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keterangan yang diberikan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ketika mentafsirkan ayat yusikumullahu fi auladikum. Al-aulad adalah titipan anak-anak kita, titipan yang dibebankan di atas pundak-pundak kita, dan kita harus menunaikannya. Allah berfirman, atau hadis, inna Allah ya'murukum, na'am, Allah berfirman, inna Allah ya'murukum an tu'addil amanata ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Setelah diterangkan bahwasanya anak itu amanah, kemudian diterangkan dalam ayat yang lain untuk menjaga amanah tersebut. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, masuk dalam anak-anak, dari api neraka. Perintah, anjuran yang tegas untuk menjaga amanah. Dan kalau seandainya terjadi kita menelantarkan anak-anak kita, sama halnya kita telah menelantarkan amanah yang dibebankan kepada kita. Dan nanti orang tua yang diberi amanah ini akan ditanya dan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dimintai tanggung jawab, bagaimana dia mendidik anaknya, bagaimana dia mengurus anaknya. Sebagaimana hal ini juga telah diterangkan dalam hadis yang insya Allah sering kita dengar, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, kullukum ra'un wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin. Kita tahu yang namanya pemimpin itu seperti apa. Yang namanya pemimpin itu tentunya ada yang dipimpin. Yang dipimpin ini menjadi amanah bagi yang memimpin. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dipimpinnya, atau apa yang telah menjadi tanggung jawabnya. Kemudian beliau melanjutkan, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa warrajulu fi ahli ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang lelaki, dia pemimpin di dalam keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin ini, yaitu tentang keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita atau seorang ibu atau seorang itu memimpin di dalam rumah suaminya, memiliki tanggung jawab di dalam rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin, yang menjadi tanggung jawabnya ini, yang telah menjadi bebannya. Di antaranya yang terbesar adalah tentang anak-anak. Bapak, ibu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabda Rasulullah alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Ma'qil bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, ma min 'abdin yastara'uhu Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghasim li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah. Tidak ada seorang pun, seorang hamba, yaitu kita-kita ini, yang telah diberi beban tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diberi titipan, telah diberi amanah, yauma yamutu, ketika dia mati, wa huwa wasun li ra'iyatihi, dan dia tidak melaksanakan amanahnya, tidak menunaikan tanggung jawabnya, illa karramallahu alaihi jannah, kecuali Allah akan mengharamkan baginya jannah. Tidak ada seorang hamba pun yang telah diberi tanggung jawab, kemudian ketika mati, ketika meninggal, dia melalaikan tanggung jawab tersebut, kecuali Allah mengharamkan baginya jannah. Sebuah ancaman bagi kita kalau kita melalaikan amanah, titipan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Titipan berupa anak-anak, kehidupan berupa harta, anak-anak cara menyenangkan dengan mentarbiahnya, dengan mengajarinya adab-adab syariah, akhlak karimah. Harta menunaikannya dengan membayar zakatnya misalnya, mensedekahkan sebagiannya dan demikian. Dan selain Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang mengingatkan kaum muslimin tentang tanggung jawab ini, yaitu ipar Rasulullah SAW, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata kepada seseorang, "Ajid ibna, ajari anakmu itu adab, adab Islam, sopan santun, akhlak karimah. Ajari. Fa innaka mas'ulun an waladi. Sesungguhnya engkau akan dimintai tanggung jawab terkait dengan anakmu. Mada adzabtahu wa mada allamtahu. Apa yang telah engkau ajarkan kepadanya? Adab apa yang telah engkau ajarkan? Apa yang telah engkau bimbingkan? Apakah engkau bimbing dia untuk bermain? Apakah engkau bimbing dia untuk lancang kepada orang? Untuk kurang ajar kepada sesama? Atau engkau bimbing dia dengan adab syariah, dengan akhlak karimah? Dan apa yang telah engkau ajarkan kepadanya? Ilmu duniawi saja? Atau ilmu agama? Atau ilmu-ilmu yang lain? Ilmu apa? Apa yang telah engkau ajarkan kepadanya? Belum mengingatkan bahwasanya masing-masing kita yang telah memiliki tanggung jawab telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala amanah, nanti akan dimintai tanggung jawabnya. Adzib wa ibnak fa innaka mas'ulun an waladik. Ajarkan kepada anakmu itu adab, tarbiyah mereka, karena sesungguhnya engkau itu akan dimintai tanggung jawab terkait dengan anak-anakmu. Bapak-bapak dan ummahat, hafizakumullahu ta'ala, dan tentunya kita juga sadar kemana manfaat atau manfaat apa yang akan didapatkan ketika kita mengajari anak-anak kita tarbiyah Islamiyah atau adab dan akhlak karimah. Apa manfaatnya? Dan kembalinya kepada siapa? Siapa yang akan mendapatkannya? Siapa yang akan mendapatkannya? Maka kalau tidak, orang tua. Ada yang lain? Selain orang tua? Masyarakat. Ketika kita mengajari anak-anak kita adab syariah, tarbiyah Islamiyah, manfaatnya kembali kepada, pertama kali kepada orang tua. Dan berikutnya manfaatnya kembali kepada al-mujtama' al-islami, masyarakat Islam kita. Bagaimana itu? Dalam bentuk apa manfaat dari tarbiyah ini kembali kepada orang tua? Dalam bentuk apa, Osman? Ketika kita telah mengajari anak kita adab syariah, tarbiyah Islamiyah, anak kita akan menjadi apa sehingga manfaatnya kembali kepada orang tua? Anak yang soleh, benar kan? Ketika anak tersebut diajari dengan adab syariah, tarbiyah Islamiyah, niscaya akan menjadi anak yang saleh, anak yang penuh dengan adab dan akhlak karimah. Dan kembalinya ini kepada orang tua. Tentunya kita ingat dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Idza mata al-insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Jika salah seorang hamba itu meninggal, akan terputus semua amalannya kecuali dari tiga perkara: shadaqatun jariyah, dari shadaqah jariyah akan mengalir terus pahalanya, ilmin yuntafa'u bih, kemudian dari ilmu yang telah dia tularkan dan telah diambil manfaatnya. Dan ketiga, waladin salihin yad'ula, anak yang saleh yang akan mendoakan orang tuanya. Jadi ketika kita telah mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang saleh, anak yang berpakerti luhur, kembalinya kepada siapa? Pertama kali kembalinya kepada orang tua. Dia menjadi anak yang soleh, yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, diharapkan akan menjadi kelengan takdiran yang besar bagi orang tuanya, yang akan senantiasa mendoakannya di masa hidupnya ataupun setelah meninggalnya. Apakah ada di antara kita tidak menginginkan ini? Tidak ingin didoakan oleh anak-anak kita? Coba kita bayangkan kalau kita berhasil mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang berpekerti luhur dalam setiap sujudnya, setiap harinya, setiap malamnya mendoakan orang tuanya, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku dan berilah rahmat kepada mereka sebagaimana mereka merahmati aku, mengkasih sayangi aku ketika aku masih kecil. Tidak inginlah kita dengan doa ini? Ada yang tidak ingin? Dan insya Allah jawabannya kita semua tentunya ingin. Anak-anak kita akan mendoakan kita dengan doa seperti ini. Dengan keberhasilan kita mengemban amanah ini, kita telah menabung suatu tabungan yang sangat besar. Mungkin ada yang berpikir atau membayangkan, kalau demikian beban tanggung jawab kita itu ternyata berat. harus membimbing anak kita. Nah, insya Allah kita merasakannya dari kecil, membimbing sedikit demi sedikit sampai besar. Terus kita memberikan bimbingan, bimbingan kita. Terus kita membimbingnya dengan tarbiyah Islamiyah. Entah kita secara langsung sendiri atau dengan kita menyekolahkannya ke mahat-mahat yang telah didirikan oleh asatidah kita. Yang itu tentu saja tidak dipungkiri memerlukan biaya, memerlukan usaha dan berupaya. Sebuah tanggung jawab yang besar, mungkin terasa berat. Nah, berat. Akan tetapi hasilnya juga tidak kecil, sesuai dengan usaha kita, dan bahkan lebih dari sekadar usaha kita. Ketika kita melihat anak-anak kita itu nanti berhasil menjadi anak yang soleh, seperti tadi disebutkan dalam hadis, waladun salihun yad'ulah, menjadi amalan tabungan yang akan terus mengalir kepada kita. Anak kita bisa diberi umur panjang dan sepanjang umurnya mendoakan kebaikan untuk kita semasa hidup kita atau setelah meninggal kita. Kemudian anak-anak kita punya anak, yaitu cucu kita. Dia mengajari apa yang telah kita ajarkan, sehingga mendoakan dengan doa yang sama terus seperti itu. Terbayang seberapa besar tabungan kita, dan ini yang kita butuhkan nanti ketika kita di akhirat. Meskipun secara akal al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya, harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Kita melihat harta kita berlimpah, senang. Kita melihat anak-anak kita, senang. Tetapi kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, wal baqiyatu shalihatu khairun 'inda rabbik wa khairun amala. Al-baqiyat shalihat, dan keturunan yang baik, yang saleh, khairun 'inda rabbik, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Rabbmu, wa khairun amala, yang menjadi harapan yang baik. Nah, ini meskipun tanggung jawab kita besar, berat untuk melaksanakannya, tetapi hasilnya juga jauh lebih besar dan bahkan bisa jauh lebih panjang dari seberapa panjang usaha kita. Ayuhal aba' wal ummahat, Allah yubarik fiikum wa fi auladikum. Al aba' dan ummahat, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan barokah kepada antum semua dan kepada anak-anak antum semua. Di antara sisi penting tarbiyah untuk anak-anak kita, seperti tadi yang telah disebutkan, manfaatnya kembali pertama kali kepada orang tua. Kemudian yang kedua, kembali kepada masyarakat Islam kita, masyarakat muslimin. kepada kaum muslimin secara umum, kepada agama ini secara umum, kepada Islam. Bagaimana hal tersebut? Bentuknya seperti apa? Ada yang tahu? Manfaat anak-anak kita yang telah kita tarbiyah dengan baik itu memberi manfaat yang besar kepada Islam, kepada kaum muslimin. Bentuknya seperti apa? Seperti apa, Pak? Antum. Nah, antum. Iya. Kalau kembali kepada orang tua tadi, bentuknya menjadi anak yang soleh, yang akan mendoakan orang tuanya. Di antaranya. Kalau yang kembali kepada masyarakat dan agama kita, kira-kira seperti apa? Akan menjadi apa anak kita? Akan menjadi hufadu hadasi, menjadi generasi yang akan menjaga agama ini. Ya kan? Nah, yang akan menjadi generasi berikutnya setelah kita yang akan memperjuangkan dan menjaga agama ini. Ini manfaat yang kembali kepada agama dan kaum muslimin secara umum. Tentunya kita setelah berlalunya tahun demi tahun sesuai dengan kondisi umur kita, jatah umur kita, kita akan selesai jatah kehidupan kita di dunia. Perjuangan kita pun akan berhenti. Tentunya kita butuh generasi berikutnya. Sebagaimana al-ulama al-kibar, beliau-beliau ketika sudah sampai saatnya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan digantikan oleh ulama yang setelah beliau ini. Demikian seterusnya. Yang ini pergi digantikan generasi setelahnya, yang ini pergi digantikan generasi setelahnya. Demikian pula kita atau asatidzah doa yang ada di negeri kita. Beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari atas kita, kita misalnya tentunya membutuhkan generasi penerus yang akan memperjuangkan dakwah, memperjuangkan Islam, mengajarkan Alkitab wa Sunnah di fahmi salafil ummah. Butuh generasi. Makanya ini pentingnya kita mentarbiyah anak kita. Kita mentakdir anak kita agar menjadi generasi yang meneruskan tongkat estafet perjuangan dakwah salafiyah, dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Memperjuangkan Alkitab wa Sunnah di fahmi salafil ummah. Ini. Dan di sana ada kisah dari ulama Mutaqaddimin. Dan nanti kita akan sebutkan salah satu contoh dari ulama Mu'asirin pada zaman ini. Yang beliau itu semangat, memiliki semangat tinggi dalam mentarbiyah anak-anak. Tidak peduli dengan ajakan orang, tidak peduli, tetap mengajarkan kepada anak-anak kecil agama Islam ini. Yang pertama adalah Al-Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala rahimallahu ta'ala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aym dalam Al-Hilyah dan diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam Al-Kifayah, waktu itu Al-Ahmad rahimallahu ta'ala sedang berkumpul dengan anak-anak kecil, ngajarin anak-anak kecil. Padahal kaliber beliau ini muhaddits yang tinggi ilmunya, tetapi meluangkan waktunya dan tidak malu ngajarin anak kecil, duduk dengan anak-anak kecil. Tapi ketika lewat seseorang, melihat emaknya kok duduk-duduk dengan anak kecil. Ilmunya bagaikan lautan, tapi kok yang diajarin anak-anak kecil, sayang ilmunya. Kemudian beliau menegur, wahai anak, al-jilmanu khaylak, kamu dikelilingi oleh anak-anak, ngajarin anak-anak kecil, padahal ilmu itu bak lautan. Apakah sekolah ditegur seperti itu terus merasa minder, terus merasa wah benar ya, ngapain aku ngajarin anak-anak kecil, untuk apa? Tidak. Al-Anas rahimahullahu ta'ala memiliki jawaban yang muwaffaq, jawaban yang masya Allah, jawaban yang beliau berikan, uskut haulai yahfaduna alaika amrasini, diam kamu, langsung ditegur yang kalau cara jawanya yang meloknya tadi ditegur, uskut, diam kamu, gak paham orang. Haulai yahfadun alaika amrasini, di hari-hari yang akan datang nanti, mereka inilah yang akan menjaga agamamu, yang akan menjadi penerus kita. Ini kata anak. Meskipun masih kecil, kita ajarin, kita tarbiyah. Nanti ketika sudah saatnya, mereka inilah yang akan meneruskan perjuangan ahlul ilmi, perjuangan para pengemban dakwah, dakwah Rasulullah alaihi wasallam. Coba bayangkan kalau setiap kita yang memiliki ilmu sedikit ataupun banyak, angkat tangan dari ngajarin anak-anak kecil. Ditunggu mereka sampai besar dulu baru diajarin. Bahaya, akan lebih sulit, akan terlambat istilahnya. Makanya beliau balik menegur dengan keras. Kalau ucapan seperti ini, diam dong. Ibaratnya diam, kamu enggak paham. Haulai yahfaduna alaika amrasini, mereka ini nanti yang akan meneruskan perjuangan untuk menjaga agama. Kembalinya ke siapa? Ke ammatul muslimin, kaum muslimin secara umum, kepada Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau ada yang bertanya, apakah di dunia anak malu ketika mengajarin anak kecil? Tidak, enggak berani. Wah, aku ini lulusan sana kok ngajarin anak-anak kecil. Enggak berani. Justru kalau kita mau istilahnya berpikir lebih jauh, yang mengajarin anak-anak kecil, yang meluangkan waktunya untuk mentarbiyah anak-anak dari masa kecilnya, memiliki peran yang sangat besar, yaitu menancapkan apa? Benih untuk pertama kalinya, menjadi sebuah muqaddimah untuk pelajaran-pelajaran berikutnya. Contoh yang berikutnya dari ulama kita zaman ini, yaitu Syekh Abi Abdurrahman Mubdil bin Hadi Al-Wadi'i rahimallahu taala. Awal ketika beliau pulang ke Damas, beliau sendirian belum ada mahat, marjid, belum ada, beli sendirian. Ketika kita menetap di jamaah, yang pertama kan beliau lakukan mengajarin anak-anak Al-Qur'an. Anak-anak kecil diajarin beliau. Kita tahu siapa yang mukbil, ya kan? Ada yang tidak tahu yang mukbil? Insya Allah tidak tahu siapa beliau. Rahmatullah Ta'ala. Beliau muridnya Al-Imam Al-Albani. Dan bahkan beliau termasuk salah satu imam pada abad ini, zaman ini. Asy-Syaikh Ibnu Baz, Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, dan Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala jami'an. Al-Imam hadalah. Imam hadalah. Imam pada zaman ini. Beliau termasuk salah satunya. Ketika datang ke jamaah pertama kali, pulang ke jamaah yang diajarin anak-anak kecil. Tidak berani beliau mengajarin anak-anak kecil. Karena apa? Mereka inilah, anak-anak inilah yang nanti akan menjadi penerus untuk menjaga agama kita. Bahkan beliau juga berkata, memberikan dorongan, support untuk mengajari anak-anak kecil ini. Beliau berkata, nahnu nakusu ikhwanana alal istimam di mas'alatil aqidah. La budda min al istimam di amril aqidah lil rijal walil nisa' walil atfal shighar. Beliau mengatakan, kami mendorong saudara-saudara kita, ikhwan kita, untuk memberikan perhatian yang tinggi terkait dengan masalah akidah, tarbiyah akidah. Labudda minal ihtimam, harus memberikan perhatian terkait akidah ini. Dan kita telah menemukan contohnya ketika Rasulullah SAW mengajari Ibnu Abbas. Dan insya Allah kita pernah menemukannya di Arba'in Nawawi. Ihfazullah yahfazka, ya kan? Jagalah Allah, artinya patuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, yahfazka, Allah akan menjagamu, dan seterusnya di tersebut. La budda min al-ihtimam bi amri al-aqidah lirrijal wal nisa'i wal athfal. Untuk rijal, untuk nisa, rijal, bapak-bapak, nisa, para umahat, secara khusus, karena mereka nanti memiliki misi untuk mentarbiyah anak-anak, walil atfal, as-sighar, dan anak-anak kecil, istimam, berikan perhatian kepada mereka. Hal ini, kalau beliau bisa dilihat dalam kitab Al-Musara'ah. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, kita singgung sedikit apa kaidah yang kita ambil dari amalan yang amat, amalan yang mukbil. Apa yang kita bisa ambil kaidahnya? Pertama kali terkait dengan mudarisin, para pengajar, agar kita tidak gengsi dalam ngajarin anak-anak. Masuk ngajarin anak-anak kecil. Aku kan lulusan kanan, ngapain ngajarin anak-anak kecil? Seharusnya aku ngajarin yang begini. Masuk ngajarin ikra, meremehkan. Padahal anak-anak kecil inilah yang tahu na'alai ke'amrat ini, yang nanti akan menjadi penerus untuk menjaga agama kita. Jangan sampai kita terjatuh pada hal seperti ini. Bahkan kita perlu bangga. Kita perlu bangga. Karena kitalah yang memiliki peran penting untuk menancapkan benih yang pertama kali, tarbiyah yang pertama. Kita ajarkan kepada anak-anak kita Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mutun, hadis dan sebagainya. Nanti ketika mereka masuk ke edad, masuk ke tadribut doa, takut dan sebagainya, ternyata sudah apa? Sudah hafal Al-Quran. Kapan mereka hafal Al-Quran? Ketika diajari oleh pengajar-pengajarnya yang lalu. Memiliki peran yang besar, mukaddimah untuk ta'lim-ta'lim berikutnya. Jadi jangan berkecil hati. Jangan merasa jengkel dengan anak kecil. Enggak. Justru ini mah memiliki peran yang besar. Memberikan mukaddimah untuk ta'lim pengajaran-pengajaran berikutnya. Sebagaimana kita menanam, enggak, istilahnya enggak ada kan? Kita ceblok, blok. Misalnya kita nanam benih kelengkeng, kita masukkan ke tanah, blok. Sejam kemudian langsung kita bisa panen kelengkeng. Enggak ada kan? Enggak ada. Perlu mukaddimah, perlu jalan. Ketika kecil belum kelihatan mungkin buahnya. Sama halnya ketika menanam tadi. Kita kecil, buahnya mungkin kelihatan. Baru hafal Al-Quran, menghafal. Nanti ketika besar, seperti tadi yang telah disebutkan, ternyata sudah hafal Al-Quran. Ketika tahajud sudah enak, mau istighfar lewat Al-Quran, sudah menghafalnya. Tidak repot-repot lagi untuk diajari menghafal Al-Quran. Ini sebagian perkara yang terkait dengan pentingnya kita mentarbiyah anak-anak kita. Pertama kali apa tadi? Ada 3 poin yang kita sebutkan. Pertama kali, anak itu apa? Anak itu amanah, titipan yang harus ditunaikan tanggung jawabnya, yaitu dengan tarbiyah dan sebagainya. Kedua, manfaatnya kembali kepada siapa? Pertama kali kepada orang tua. Ketika menjadi anak yang soleh, itu menjadi tabungan yang besar untuk orang tuanya. Ketiga, manfaatnya kembali kepada Islam dan kaum muslimin secara umum, yaitu mereka akan menjadi para penjaga agama ini yang meneruskan tongkat estafet dakwah ini. Ketika pendahulu-pendahulunya telah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah yang akan meneruskannya. Ini 3 poin yang kita sampaikan untuk mengingatkan diri-diri kita pentingnya mentarbiyah anak-anak kita. Kemudian permasalahan kedua yang ingin kita bicarakan, pentingnya kita membangun hubungan yang kuat dengan anak-anak kita, yang bisa mendukung kita, memudahkan kita mentarbiyah anak-anak kita. Atau dengan kata lain juga, pentingnya partisipasi kita orang tua, pentingnya partisipasi orang tua dalam melaksanakan amanah tarbiyah. Kalau anak boleh bertanya, ketika bapak-bapak telah menempatkan anaknya di ma'had, di madrasah ini, di ma'had ini, di tahfidz ini, di TD ini, apakah bapak-bapak telah terlepas dari tanggung jawab tarbiyah ini? Telah terlepas enggak? Hah? Baik. Tidak terlepas. Karena amanah yang amanah itu dibebankan pertama kali kepada siapa? Kepada orang tuanya. Yusikumullahu fi auladikum. Allah memasyiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian. Ya kan? Jadi yang ditunjuk langsung adalah sang bapak dan ibu. Anak-anak kalian, sang orang tua. Jadi tidak terlepas. Meskipun telah menempatkan anaknya di mahad, telah menempatkan anaknya di madrasah, tetap orang tua memiliki beban tanggung jawab yang pertama dalam mentarbiyah. Ya terus posisinya mahad dan madrasah itu sebagai apa? Sebagai lembaga yang membantu orang tua untuk melaksanakan misi tarbiyah ini. Jadi jangan dibalik. Wah sudah ditempatkan di mahad, pokoknya tarbiyah tanggung jawab mahad. Orang tua masa bodoh? Bukan, ini kebalik kalau kayak gini. Tanggung jawab pertama itu ada pada orang tua. Adapun mahad madrasah itu menjadi lembaga yang membantu, mengiringi, mendampingi orang tua untuk melaksanakan misi tarbiyah. Kemudian kalau kita sudah paham misinya, tanggung jawab tetap di orang tua. Apakah orang tua harus berpartisipasi dengan mahad, bahu membahu dengan mahad untuk melaksanakan misi tarbiyah? Jawabannya apa? Iya. Tentu harus ikut. Tentu harus ikut. Kenapa orang tua harus ikut? Pertama kali telah kita sebutkan, beban amanah itu ada padanya untuk mentarbiyah itu. Kemudian lebih lanjut lagi, kita mengatakan keluarga, rumah itu merupakan sekolah, madrasah, ma'had yang pertama kali untuk anak-anak. Sebelum anak-anak dilepas ke ma'had, ke madrasah, entah dari apa istilahnya, pratahid atau prateka, teka dan sebagainya, sebelum ke sana, anak-anak ini berada di mana? Hah? Di rumah, di keluarga lah. Di keluarga. Al-ulama mengatakan al-baitu huwal madrasatul ula lil aula. Rumah itu merupakan sekolah yang pertama kali untuk anak-anak. Syekh Muhammad Jamil Zainu mengatakan lebih khusus lagi al-um, ibu. Lebih khusus lagi ibu. Dialah guru yang paling pertama, guru yang pertama untuk anak-anak. Perlu peran serta orang tua dalam melaksanakan tarbiyah. Karena orang tua, keluarga itu merupakan sekolah yang pertama untuk anak-anak sebelum masuk kepada lembaga-lembaga yang lainnya. Di rumah, anak-anak itu melihat bapaknya, abahnya, uminya melakukan sesuatu, melakukan sesuatu, kemudian dia belajar dari situ. Oh, Abi ngomong kayak gini, dengan cara kayak gini, melakukan kayak gini, kasar ataupun juga itu nanti bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Terus menerus setiap hari. Terus menerus setiap hari. Itu anak-anak belajar dari abah uminya. Dari waktu ke waktu. Berulang-ulang. Di madrasahnya yang pertama. Yaitu rumahnya dan keluarganya. Dan terkait kali ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumassisanihi." tidak ada seorang anak pun kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa maksudnya fitrah? Dalam keadaan Islam muslim. Fa'adawahu lihawijanihi, maka bapak ibunya lah yang nanti akan menjadikan dia Yahudi, yang menyebabkan dia jadi Yahudi, au yunasirani, atau menyebabkan dia jadi Nasrani, au yumajisani, atau menyebabkan dia jadi Nasrani. Menyebabkan dia jadi Majusi. Pendidikan pertama dia ambil dari mana? Dari keluarganya, dari abawai, abah uminya. Al-Imam Al-Alamah Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Tuhfatul Mawjud, kalau nanti mau dilihat pada halaman 146 sampai 147, mengatakan wakam mimma akfa waladahu wa khaljata kabadihi di dunia wal akhirah bi'ihmalihi. Berapa banyak orang-orang yang telah menyengsarakan anaknya, merugikan anaknya, merugikan buah hatinya, menyengsarakan buah hatinya, di dunia wal akhirah diihmali, di dunia dan akhirat, dengan menelantarkan anak-anaknya, tidak memberinya tarbiyah, tidak mau berpartisipasi dengan lembaga-lembaga yang sedang mentarbiyah anak-anaknya. Melancar ihmal, melancarkan, meremehkan, tidak mau, itu partisipasi. Padahal tanggung jawab ada padanya. Di ihmalihi wa tarki ta'dibihi, dan meninggalkan tarbiyah anak-anak tersebut. Artinya tidak mau ikut partisipasi. Wa i'anatihi ala syahwatihi, bahkan lebih cenderung untuk membantu anak-anaknya itu mengikuti hawa nafsunya. Anak-anaknya main apa didukung. Mau ke luarnya ke sana, mau main ke sana ke sana. Pokoknya dilepas. Dilepas begitu aja. Wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahana. Setelah melakukan itu, dia menyangka melepasnya untuk bebas main internet atau apa, main-main, ditinggal begitu saja, ditelantarkan, tidak ditarbiyah, menyangka dirinya telah memuliakan anak tersebut, telah memberikan keutamaan terhadap anak tersebut, padahal tidak. Wafat ahana, sebenarnya dia telah menjerumuskan anak tersebut, merendahkan anak itu. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalama, dia menyangka telah menyayangi anaknya, padahal sebenarnya dia telah menzalimi anak-anaknya sendiri. Fa fa'ahu intifa'uhu bi waladi, sehingga dia telah kehilangan manfaat dari anaknya itu. Dia enggak mau mentarbiyah dengan tarbiyah Islam. Tidak mau mengajarinya adab-adab Islamiyah atau akhlak karimah. Tidak jadi anak yang saleh. Parahnya lagi, na'udzubillah, menjadi anak yang saleh. Jadi preman. Jadi anak nakal. Tidak jadi anak saleh. Jangankan ingat mendoakan orang tuanya, menyelamatkan dirinya dari murka Allah saja tidak ingat. Tidak ingat sholat, tidak ingat zikir, apalagi ingat orang tuanya. Ini kehilangan manfaat dari anaknya itu. wa fawata alaihi hadhu fid dunya wal akhirah. Dan dia telah menghilangkan keberuntungan untuk anaknya di dunia dan di akhirat. Salahkah dia? Wa idza tabarta al-fasada fil aulad ra'aita 'amatahu min jibalil aba. Jika engkau mau meneliti, melihat lebih jauh, lebih dalam, kerusakan-kerusakan yang ada pada anak-anak kita, ra'aita 'amatahu, kebanyakannya itu, engkau akan menemukan kebanyakannya itu ternyata disebabkan oleh bapak-bapaknya. Ini yang ngomong siapa? Bukan anak loh ya. Bukan anak. Yang ngomong bukan anak. Yang ngomong seperti ini adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa iza kabarta al-fasad fil aulad, jika engkau mau melihat, meneliti kerusakan yang ada pada anak-anak kita, ra'aita 'amatahu min jibalil aba. Kebanyakannya yang menjadi penyebabnya atau yang mengantarkan untuk sampai ke sana itu siapa? Bapak-bapak. Kok bisa? Seperti tadi sudah disebutkan, terkadang ada bapak yang tidak peduli dengan tarbiyah anaknya, dilepas begitu saja, tidak peduli. Sampai pun terkadang di mahat, ya di mahat mahat sana, mau belajar di sana, kok tidak dicek, tidak di apa? Yang penting aku sudah naruh mahat. Ini sudah mas'uliyahku, ini tanggung jawabku, aku melaksanakan sudah taruh mahat. Sudah selesai. Bukan seperti itu. Perlu langkah-langkah yang lain, selain segera menempatkan. Yaitu mutabah. Dicek. Seperti itu. Ketika seperti tadi disebutkan, al-bait, rumah itu adalah sekolahnya yang pertama. Dia belajar pertama kali dari siapa? Abah dan uminya. Belajar yang pertama kali, dia belajar pertama kali dari keluarganya. Bagaimana abah uminya mengajarinya? Itu yang akan ngantol pada anak-anak tersebut di awal kalinya. Misalnya, anak ini dinakalin sama anak yang lain, abah atau uminya mengajari dia apa? Balas dendam. Tidak dipungkiri kalau nanti dia ternyata apa? Biasa dengan balas dendam. Ini contoh kecil. Diajari ngolok-ngolok misalnya, meskipun sambil guyon. Seperti itu. Terkadang juga mencontoh apa umumnya. Ketika bertamu, ketika menerima tamu, ketika berkumpul sama orang lain, bagaimana? Apa umumnya itu rawun dengan teman-temannya, anaknya juga, mencontoh. Sehingga itu menjadi pelajaran pertama baginya. Ini terkait muamalah apa umumnya dengan orang lain. Kemudian, dia juga belajar bagaimana muamalah abahnya dengan dirinya. Misalnya, dia ngerengek sedikit, minta apa sedikit, manja sedikit, dituruti. Akhirnya dia manja terus. Wah, ternyata ketika aku manja begini, akan dituruti permintaanku. Manja terus. Dia belajar sedikit-sedikit seperti ini. Iya kan? Dan insya Allah, bapak-bapak ini yang hadir di sini insya Allah dalam hal ini lebih pengalaman daripada saya terkait dengan anak-anak ini. Disasarin, dilembutin, anak-anak belajar dari situ. Jadi ini yang pertama. Ketika kita ditanya, kenapa harus ada partisipasi bapak atau orang tua dalam tarbiyah? Karena mas'uliyah tadi. Dan rumah, keluarga itu merupakan madrasahnya yang pertama. Kemudian perkara yang kedua, alasan kenapa orang tua harus ikut partisipasi dalam melakukan tarbiyah. Seorang anak itu bisa belajar dengan lebih cepat, dengan lebih banyak kalau dari orang tuanya. Dengan orang tuanya, anak-anak itu lebih manut. Biasanya seperti itu. Iya kan? Iya Pak. Biasanya seperti itu. Dengan orang tuanya lebih manut. Iya. Nah, karena apa? Ada kalau orang sama orang barat sana bilang apa? Bonding, iya kan? Apa namanya? Talian jiwa gitu. Biasanya kita menyebut apa? Hubungan kejiwaan antara bapak dan anak, atau antara orang tua dan anak. Karena anak memiliki warisan sifat-sifat dari orang tuanya, watak-watak orang tuanya, sehingga mereka lebih dekat dan lebih bisa banyak menerima, lebih bisa mudah menerima kalau itu diberikan oleh orang tuanya. Makanya terkadang untuk menyelesaikan anak-anak yang ya apa lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ya sikap yang kurang pas di mahat. Di mahat seringnya apa? Mengajak kepada orang tuanya. Iya kan? Dengan harapan ketika disampaikan oleh orang tuanya kepada anaknya, itu lebih cepat diterima, lebih mudah diterima. Karena adanya ini tadi, hubungan kejiwaan. Seorang anak akan lebih cepat, lebih banyak menerima kalau itu disampaikan oleh orang tuanya. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa orang tua harus berpartisipasi dalam tarbiyah meskipun anak-anaknya sudah di ma'had? Karena pengaruh yang diberikan oleh tarbiyah orang tua, tarbiyah dilakukan oleh orang tua, itu lebih dalam, lebih nyantol terhadap pemikirannya dan akalnya. Nyantol kepada kalbunya, hatinya, dan kepada akal. Alasan yang disebutkan kenapa bisa demikian disebutkan oleh Syekh Abdul Rabb bin Nawab al-Nawab dalam kitabnya yang berjudul Mas'uliyatul Aba ala Abna, tanggung jawab para orang tua terhadap anak-anaknya. Yaitu karena anak itu selain memiliki sifat warisan terhadap sifat-sifat warisan itu atau tabiat, juga dia mengikuti agama, ajaran yang dianut oleh bapaknya, lebih cenderung mudah menerima, jarang sekali terpisah dari ajaran keyakinan orang tuanya, jarang sekali. Jarang sekali lepas dari adat kebiasaan orang tuanya. Jarang sekali. Ini alasannya. Kenapa kok bisa lebih tertancap, lebih dalam, lebih nyantol ketika itu disampaikan oleh orang tuanya. Karena itu tadi. Karena dia mengikuti pola pikir, kebiasaan, dan apa yang diyakini oleh orang tuanya. Ini perkara yang ketiga. Sebab alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, ketika anak-anak kita mendapatkan pengaruh-pengaruh yang negatif, anak-anak kita mendapatkan pengaruh-pengaruh yang negatif dari berbagai hal yang mengancam anak-anak kita, terlebih lagi sekarang ini, terlebih sekarang ini dengan tingkat kemudahan apa fasilitas maya, dunia maya yang seperti itu lebih mudah untuk mendapatkan pengaruh negatif anak-anak kita ini. Ketika anak-anak kita mendapatkan hal-hal yang demikian, orang tua itu akan lebih semangat untuk menyelamatkan anaknya dibandingkan orang lain. Iya apa iya? Iya kan? Atau orang lain lebih semangat, tetangganya lebih semangat menyelamatkan anaknya gitu. Tentunya secara nalar orang tuanya lah yang akan lebih semangat, lebih berjuang mati-matian untuk menyelamatkan anaknya, lebih peduli. Ini alasan keempat. Kenapa orang tua harus ikut partisipasi dalam melaksanakan tarbiyah terhadap anak-anaknya meskipun anak-anak tersebut sudah berada di mahad. Kalau kita mau ulang, kita simpulkan. Yang pertama, karena mas'uliyah. Dan rumah itu merupakan madrasah yang pertama. Kedua, karena anak itu lebih banyak dan lebih mudah menerima dari orang tuanya, ajaran-ajaran dari orang tuanya. Ketiga, pengaruh ajaran yang diberikan oleh orang tua itu lebih dalam dan lebih nyantol. Keempat, orang tua itu akan lebih semangat, lebih peduli, lebih keras berjuang dalam menyelamatkan anak-anaknya dari ancaman kerusakan. Ini permasalahan kedua yang ingin kita bahas dulu. Kemudian permasalahan terakhir, permasalahan ketiga, setelah kita memahami bahwasanya orang tua itu harus partisipasi, mungkin kita bertanya, terus partisipasi kita dengan apa? Pertama, kita sudah menempatkannya ke mahat, ke lembaga, karena merasa kurang mampu untuk memberikan tarbiyah yang semaksimal mungkin, kurang mampu karena sibuk dengan ma'isa dan sebagainya. Maka ditaruh di lembaga pendidikan, madrasah atau ma'had yang ada. Baik. Kalau harus partisipasi dengan lembaga-lembaga ini, kira-kira partisipasinya dengan apa? Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Hamad menyebutkan dalam kitabnya At-Tafsir fi Tarbiyatil Aulad, ada 74 perkara yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam berpartisipasi melakukan tarbiyah untuk anak-anaknya. Sebenarnya kita tersebut membahas apa istilahnya kekurangan-kekurangan orang tua di dalam melaksanakan tarbiyah. Disebutkan berapa poin? Banyak sekali, puluhan poin. Kemudian beliau melanjutkan dengan partisipasi apa yang bisa diberikan, obat apa yang bisa diberikan. Beliau menyebutkan 74 terkait dengan partisipasi yang bisa diberikan. Dan insya Allah kita akan menyebutkannya sedikit di sini. Kalau kita sebutkan 74-nya akan panjang waktunya. Kita pilih sedikit. Yang pertama, fahmu tabai al-aulad wa nafsaniyatihi. Memahami tabiat anak-anak kita dan kejiwaan mereka. Kata beliau, Fakasiru minal aba' la yakamu nafsiyat al-awlad. Nafsiyat al-awladi. Kebanyakan dari orang tua kurang mengerti tentang kejiwaan anak-anaknya. Wala ya'rifuna tabi'ahum. Kurang mengerti tabiat anak-anaknya itu bagaimana. Ini banyak orang tua yang seperti ini. Tidak sedikit artinya. Meskipun tidak semuanya ya, meskipun tidak semuanya, tapi lumayan banyak. Kata saya. Fal aulad takhtalifu tabi'ahum. Anak-anak itu berbeda-beda tabiatnya. Wataknya berbeda-beda. Minhum may yaghdab bisur'ah. Di antara mereka ada yang cepat marah. Aw yattasim bil buruda. Di antara mereka ada yang dingin. Sukanya kuat bebek. Yang satu modelnya tinggal dingin marah. Kalau istilah orang Jakarta, senggol bacok. Gitu. Ada yang mudah seperti ini. Senggol dikit marah. Tegur dikit marah, ngambek. Kemudian sisi yang lain, ada anak yang orang yang cek, dingin. Ada temannya jatuh, cekin aja, lihatin, syukur kau. Jadi peduli, kurang peduli. Ada yang tengah-tengah. Ketika anak-anak itu tabiatnya berbeda-beda, wataknya berbeda-beda, maka ini memerlukan, kata beliau, tahtaju ila dzauq wa sabri aqwal wa dziqqati an-nazar. Ini menunjukkan membutuhkan kepada dzauq. Artinya kelihatan dalam memahami. Oh, anak ini begini. Sabar akhwal. Dipaparkan keadaan anak-anak itu masing-masing. Sifulan-sifulan. Sifulan, kalau begini kayak gini, kalau begini kayak gini, kalau begini kayak gini. Kesimpulannya sifatnya kayak gini. Diteliti keadaannya. Wajib kodin nador. Nah, beri saya sebutkan barusan. Dan apa jenisnya pandangan yang jeli. Ketika mudaris atau ayah atau ibu bisa melakukan dengan ini, insya Allah bisa diharapkan dengan harapan besar akan bisa memahami tabiat dan kejiwaan masing-masing anak. Dengan harapan bisa dimuamalah anak tersebut, diperlakukan sesuai dengan tabiatnya. Tidak mungkin yang suka marah ini akan diperlakukan dengan sebagaimana anak yang sopan, lembut. Tidak, memiliki cara sendiri. Ini sendiri, caranya sendiri. Ini caranya sendiri. Disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ini sekaligus nasihat kepada kita para mudarrisin dalam mengampu amanah tarbiyah. Mudarris atau musyrik, amin-aminnya yang dimahas, yang mengawal anak-anak ini. Masya Allah, beliau-beliau jazakumullahu khairan memiliki perjuangan yang besar. Dan ini kita mendapatkan nasihat dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad untuk memperhatikan agar kita bisa memiliki cahaya untuk mencapai kepada keberhasilan. Contoh yang telah diberikan oleh salah satu ulama kita ketika melaksanakan, bisa melakukan ini, sabar ahwal, zauq, kelihan dalam melakukan apa istilahnya, mencari anak ini bagaimana, wajibatin mazhar, ketelitian dalam meneliti, kedalaman dalam meneliti, contohnya Syarobiyah. Ini sekedar cerita Dan ana senang ketika menceritakan ke antum. Ana dengan cerita ini dari Pak Lukman. Alhamdulillah Ta'ala. Sebenarnya Sarabi itu didatangin oleh banyak orang, ya kan? Dari negara mana-mana. Yang ini membawa ke sini, yang ini membawa ke sini, yang ini membawa ke sini. Dari Arab Saudi sendiri, dari Yaman, dari Jazair, dari Maghrib, dari Faransa, Inggris, Indonesia pun tak luput. Sampai yang dari Indonesia kemarin kan sahabat, tasnya berkornai. Sampai kepada beliau, lebih dari 10 tahun. Beliau teliti panjang, gali. Masalahnya di mana, orang-orangnya bagaimana. Akhirnya beliau sampai pada kesimpulan bahwasanya Abdul Qarnain mutalawin apa? Masir laad mutalawin laad masir gitu kan? Sehingga ada istilah MLM. Nah, istilahnya kalau dulu kan namanya benar-benar tipis ini Sarabi. Asin pas. Kondisinya ini pas. Nah, ketika seorang mudarris bisa memahami anak-anak yang dia ajari, ini akan bisa memperlakukan anak-anak tersebut dengan pas. Contohnya di dalam Habibullah Ta'ala Warah. Perkara yang kedua, ini terkait dengan yang pertama tadi. Di antara yang menunjukkan bahwasanya muamalah terhadap orang-orang atau anak-anak itu tidak sama rata, di antaranya adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Laisa minna man lam yarham sadirana. Tidak termasuk dalam golongan kami orang-orang yang tidak merahmati, menyayangi anak-anak kecil kita. Walam wa ya'rif haqqa kabirana. Dan tidak mengetahui hak dari orang-orang yang lebih tua. Dalam mengasihi sayangi anak-anak itu tentunya bukan memberikan muamalah yang sama rata. Muamalah disesuaikan dengan tabiat dan kejiwaannya. Pemberian disesuaikan dengan kebutuhannya. Ini bentuk rahmat kepada anak-anak, salah satu bentuk rahmat. Ketika kita bisa melaksanakan muamalah yang baik, menyayangi anak yang baik, anak kita dengan baik, muamalah hasanah thayyibah, buahnya nanti apa? Mereka ini akan yuwafir katsiran. Akan bisa menghormati orang-orang yang lebih tua darinya. Ketika ditarbiyah dengan baik, ketika diajari dengan baik, disayangi dengan baik, diharapkan nanti akan bisa menghormati orang-orang yang lebih tua. Jadi yang tua menyayangi yang lebih muda dengan porsinya, dan yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Dan terkadang tidak kita sendiri, ketika ada sebagian orang itu memperlakukan anak-anak dengan kasar, itu berdampak pada hari-hari berikutnya, berdampak kepada watak anak tersebut. Anak tersebut ikutan kasar, dan yang paling parah menyebabkan dia tamarut terhadap orang tuanya, membangkang terhadap orang tuanya. Tentunya kita tidak ingin hal ini terjadi. Kita inginnya tentu anak-anak kita memberikan istirham, rasa hormat kepada orang tua. Hal yang kedua yang bisa dilakukan adalah isbah awatihim. Memuaskan dahaga mereka terhadap kasih sayang. Mimma yanbaghi mura'atuhu minal aulad ma'al aulad isba'u awatihim. Termasuk perkara yang perlu diperhatikan bersama anak-anak adalah memuaskan dahaga mereka terhadap kasih sayang. Wa iz'aruhum bil abd, menunjukkan kasih sayang tersebut ditunjukkan. Wa rahmah wal kanan, belas kasih kemudian kehangatan diberikan kepada mereka. Hatta la yaitu mahrumin min dzalik, sehingga anak-anak itu tidak merasa kurang kasih sayang, kurang kehangatan dari orang tuanya terutama, atau kemudian dari ami-aminya, pengajarnya dan sebagainya. Faya bakasu anhu farujal manjir. Kemudian karena kekurangan kasih sayang tersebut, dia mencari pelampiasan, mencari hal itu di luar rumah. Fal kalimatut thayyibah wa lamsah al-haniyah wal basmah sadiqah wa majara majra dhalika lahu atharul baligh di nufusil walad. Ucapan yang baik, sentuhan yang hangat, senyuman yang jujur, memberikan senyum kepada anaknya secara jujur. Wa majara majra dhalika lahu atharul baligh, dan hal-hal yang serupa dengan itu memiliki akar yang sangat, pengaruh yang sangat kuat dalam kejiwaan anak-anak. Orang tuanya dirasakan masya Allah hangat, anaknya ngomong apa didengarkan, diperlakukan dengan baik, tidak dikasari, meskipun terkadang menghukum, menghukum dengan baik. Ini. Jadi menyempurnakan, memuaskan dahaga mereka terhadap kasih sayang. Yang ketiga, takdiru juhdihim wa ma yahsulun. Yang ketiga yaitu menghargai, mengapresiasi jerih payah mereka dan apa yang mereka raih. Ketika mereka telah belajar sesuatu dan telah berhasil melakukan sesuatu, jangan sampai bapak, abah atau umi ini merasa pelit untuk mengucapkan kanta, bagus. Dipuji yang ketika berhasil melakukan sesuatu. Kecil masih kecil. Dia salah ambilkan gelas. Bawain gelas. Langsung diberi penghargaan dengan ucapan. Ahsan. Bagus. Barakallahu fiik. Aslahakallah. Semoga Allah menjadikanmu anak yang saleh. Atau masya Allah, engkau berhasil. Atau masya Allah, pinternya. Ketika kita yang dewasa saja melakukan suatu pekerjaan, kemudian dipuji sama orang, dipuji sama orang, masya Allah bu. Ketika kita nggak bisa, ternyata antum yang berhasil melakukannya. Senang nggak kita dengarnya? Senang kan? Kemudian jadi lebih semangat kan? Lebih semangat. Sementara kejiwaan kita dengan anak-anak kita, kata orang 11-12 lah, tidak ada bedanya, tidak jauh beda. Anak-anak juga begitu. berhasil melakukan bisa setoran satu halaman lebih dari biasanya. Masya Allah, ahsan. Dan ini adalah landasannya dari Rasulullah SAW. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Adab Al Mufrad dan hadis ini disebutkan oleh Al Imam Al Albani, man sana'a ilaikum ma'rufan fasafi'u. Barang siapa yang telah memberikan kepadamu perkara yang ma'ruf, sesuatu yang baik, fasafi'u. Berikanlah penghargaannya. Berikanlah perhatiannya, entah berupa barang, berupa hadiah, bagus. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, jika engkau tidak menemukan uang untuk membayarnya atau barang untuk memberikan hadiahnya padanya, fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Doakanlah dia sampai engkau melihat engkau telah membayarnya atau membalas kebaikan tersebut. Jazakallahu khairan. Itu apa? Penghargaan. Fakasuhu. Hargai, beri balasannya. Kalau tidak bisa memberikan balasan secara materi, didoakan. Jazakallahu khairan. Aslahakallahu. Barakallahu fi. Tenang orang yang melakukan itu, kemudian didoakan seperti itu, tenang. Mungkin karena biasanya kita sering dengar jazakallahu khair, jazakallahu khair, mungkin sebagian orang merasa ini biasa. Kalau kita mau memahami, ini sebenarnya doa. Jazakallahu khair. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Doa enggak? Doa, masya Allah. Kemudian yang keempat, al-khair ala tarbiyati bil qudwah. Semangat untuk mentarbiyah anak dengan contoh, dengan qudwah hasanah. Dengan contoh. Fahadhi mas'alatun muhimmah. Ini masalah penting. Fayambayi lil walidaini ayyakuna qudwatan lil aulad. Orang tua seharusnya menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya. Fisidati dalam hal kejujuran. Wal istiqamati dalam hal istiqamah. Wal mu'amalah al-hasanah dalam mu'amalah yang baik. Menjadi contoh bagi anak-anaknya. Wal khirsi ala ma yang fa'u wa ghairu dzalik. Dan semangat untuk menggali, mencapai, mengejar hal-hal yang bermanfaat. Wa min dzalika kadzmul ghaib. Dan termasuk di dalam hal-hal yang bisa menjadi teladan bagi anak-anak adalah menahan marah. Sehingga anak tidak terjadi emosi. Kalau bapaknya sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit emosi. Terdengar anaknya salah, diomelin habis-habisan. Pulang dari madrasah disebutin. Ini anaknya akan terpengaruh. Oh, bapakku ternyata kasar. Orang tuaku ternyata begini. Bisa dicontoh oleh anak-anak kita nanti. Lebih parah lagi kalau sampai menjadi membanggakan terhadap orang tua hanya karena sebab ini. Kemudian perkara yang kelima, al-hadzar minat tanakut. Menjauhi sikap tanakut. Bertolak belakang. Kalau bahasa kita jadi ingat, pelin-pelan. Yaitu, bagaimana ayya'mur al-aulad bi'amrin summa ya'mala bi'filatihi. Dia memerintahkan anaknya dengan suatu amalan, ternyata dia malah melakukan yang sebaliknya. Contohnya, ayamura auladahuma bisidqin wa huwa wa huma yasdiban yasdiban. Misalnya di orang tuanya abah umina mengajarkan, nah kalau bicara itu yang jujur. Akan tetapi abah umina sendiri ketika bicara bohong, bicara sama orang, bicara sama anaknya, kelihatan bohongnya atau ketahuan bohong. Tanakut ngajarin jujur kok malah cenderungnya malah bohong. Ngajarin untuk amanah, menepati janji, malah orang tuanya yang ngajarin sendiri mengingkarinya. Gini kata Syekh Muhammad, fa inna tanafudha bainal qawli wal fi'li yahsidun nasa'u atharaha. Sesungguhnya tanakut yang terjadi, plan yang terjadi dari seseorang ketika menyampaikan sesuatu, tanakut antara bertolak belakangnya antara ucapan dan perbuatan, itu bisa menyebabkan nasihat itu tidak mendatangkan pengaruh sama sekali. Kamu aja juga plan. Itu. Dan ayatnya kita sering dengar insya Allah. Kaburamatan indallahi angkakulu malah apa? Tidak bilang Allah. Jangan apa apa. Lima takulun nama lata kolun. Iya, iya. Berarti potongan ayat sebelumnya. Ya ayah ladina amanu lima takulun nama lata kolun. Iya kan? Ya ayah ladina amanu lima takulun nama lata kolun. Berarti benar ayatnya cuma potongan yang sebelumnya. Wahai orang-orang yang beriman, lima takulun nama lata kolun. Kenapa engkau menyampaikan sesuatu yang tidak engkau sendiri tidak melakukannya? Terjadi tanahku. Kemudian yang keenam, apa ini yang lanjut? Ad-du'a lil aulad lad-du'a alal aulad. Mendoakan kebaikan untuk anak-anak, bukan mendoakan kejelekan bagi anak-anak. Kalau anak-anak kita sudah soleh, sudah bagus, kita perlu mendoakannya juga. Yaitu dengan didoakan agar diberi keistiqomahan, diberi tambahan ilmu, diberi tambahan sabar di atas al-haq. Kalau anak-anak kita belum istiqomah, belum mendapatkan hidayah, belum soleh, maka didoakan hidayah. Allahumma hdi auladi. Ya Allah tunjukilah anak-anak. Allahumma hdi auladi. Ya Allah tunjukilah anak-anak. Didoakan dengan hidayah, dengan kelurusan. Bukan didoakan dengan kejelekan. Kalau didoakan dengan kejelekan ada larangannya. Jangan sampai kita mendoakan anak-anak kita dengan kejelekan. Dan sebisa mungkin jangan sampai kekeplosan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum. Jangan sampai kalian mendoakan kejelekan untuk diri kalian dan jangan sampai kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Ini peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan doa. Nah, kemudian ada ungkapan di sana Aceh bisa yudkar. Ketika ada sesuatu disebutkan, itu bisa sesuatu itu digandengkan penyebutannya, yaitu ad-du'a lil ulama wa ad-du'a wal mujarisi. Meskipun kita tidak lupa mendoakan anak-anak kita, anak-anak didik kita, jangan sampai kita lupa mendoakan ulama-ulama kita. mendoakan doa asatidah kita dan mendoakan mujarrisin yang mengajari anak-anak kita. Ya, mendoakan beliau-beliau semuanya. Kita berpartisipasi dengan dalam dakwah ini. Kalau tidak terjun dakwah secara langsung, paling tidak kita mendoakan beliau-beliau semua agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa diberi istiqamah, agar senantiasa selalu diberi kelurusan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah-langkahnya. Diberi kemudahan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang beliau semua hadapi. Dalam sekup yang luas ataupun dalam sekup yang lebih kecil, kita doakan beliau-beliau semua dalam hidup kita, dalam sholat-sholat kita, hari kita, malam kita, kita mendoakan mereka beliau-beliau semua. Dan tidak lupa tentunya mendoakan beliau-beliau semua agar ukhuwah beliau itu terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada hadis. Syaitan itu hadis untuk memecah belah. Inna syaitan qad aisa ayyabudahul musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan itu telah berputus asa untuk diibadai oleh orang-orang yang telah di jaziratil Arab. Walakin fi tahrisi bainahum. Akan tetapi syaitan akan terus berupaya semangat untuk memecah belah di antara mereka. Terutama kita doakan para pengemban dakwah ini, asatidzah kita, mudharis-mudharis kita yang ada di kita, kemudian ulama kita, akan terhindar dari tahrish syaitan ini, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua terkait dengan hal ini, kita mengetahui zaman ini banyak fitnah, makin banyak bermunculan berbagai macam dan makin kuat fitnah-fitnah yang ada bermacam-macam. Terkadang kita menemukan kemarin seseorang itu dikenal sebagai alim, sebagai syekh, sebagai ulama. Ternyata setelah beberapa waktu lewat, kita mengetahui orang tersebut terjatuh pada kekeliruan, terjatuh pada penyelisian dan penyimpangan. Ini terjadi. Al-qalb yataqallab. Karena kalbu itu berbolak-balik dan berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala di qalbihi kaifa yasha. Allah membolak-balikkannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini yang mungkin akan anda sebutkan yaitu yang pernah kita temukan di Yaman. Karena ya kebetulan kita sempat di Yaman beberapa waktu. Di Yaman satu demi satu fitnah terjadi. Dari kalangan muslim yang mukmin. Pertama ini, setelah fitnah yang mukmin ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian yang ini. Berurutan. Satu demi satu muncul. Dan Allah telah mentakdirkan itu semua. Dan insya Allah hakim. Dan Allah itu hakim dalam takdirnya. Penuh hikmah. Penuh hikmah dalam takdirnya. Yang pertama kali setelah meninggal Syekh Mukbil, terjadinya fitnah Abil Hasan Al-Ma'ridi Al-Ikhwani dari Mesir. Kemudian yang terakhir yang kita lihat kemarin sebelum kita pulang, Asyiasi yang sudah masuk dalam kancah politik, sudah punya partai. Fitnahnya berjalan sekian tahun, terjadi muasasah antara dia dengan Syarabi dan ulama yang lainnya, dan fitnah tersebut telah memakan korbannya sekian banyak di dalam Yaman ataupun luar Yaman. Kemudian setelah itu terjadi fitnah Yahya bin Ali al-Hajuri yang sering kita kenal dengan Hajarah, yang mana para masyarakat kita mengatakan Yahya al-Hajuri ini membawa apa? Fitnah dan memikirkan apa? Hajjaji ada dia. Dia memiliki paling tidak 7 penyelisihan terhadap usul ahli sunnah wal jamaah. Dan 7 penyelisihan ini disebutkan oleh Syekh Abi Ammar al-Hurairi rahimahullah taala warah dalam tulisannya Usul ahli sunnah alladhi khalaqaha al-Hajuri. Kalau enggak salah judulnya seperti itu. Usul-usul ahli sunnah, pokok-pokok dasar ahli sunnah yang di selisih oleh yang Al-Hajuri. Di antara yang disebutkan oleh beliau Allah Taala adalah Yahya Al-Hajuri menjadikan loyalitas al-wala itu hanya khusus kepada dirinya dan kepada pengikutnya, sehingga mereka jenggan melakukan intihar. Waktu itu intihannya menurutmu Abdurrahman kayak apa? Kalau dia bilang izi, antama anak. Kalau dia enggak bilang izi, apalagi menolak, sudah darah. Aku mutawatir mau ngomong darah. Dan insya Allah dalam hal ini Ustazuna Ajir Ustazuddin itu punya banyak cerita terkait dengan ini, karena beliau yang menghadapi langsung atau ada tidak yang lain yang dari Jamal Ustaz Mukhtar dan sebagainya. Ini Yahya Al-Hajuri seakan-akan lisanul hal dalam praktiknya mengatakan man laisa ma'ana fahuwa biddina, siapa yang tidak bergabung sama saya itu musuh saya. Seakan-akan seperti itu dengan gaya loyalitas yang seperti ini, al-wala yang seperti ini. Padahal usul al-sunnah itu al-wala itu umum terhadap seluruh al-sunnah. Selama dia itu sunni salafi di dalam akidah al-sunnah wal jamaah, maka kita berikan loyalitas kepadanya. Adapun tentang hizbiyah, seseorang itu dihukumi ketika benar-benar terjatuh pada hizbiyah yang nyata. Dan ini insya Allah bisa dibahas bersama asatidzah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya Al-Hajuri. Kemudian yang terakhir yang kita dengar belum lama ini, terjadinya fitnah yang terjadi di Ma'bar, yang kebetulan tempat belajar saya di Ma'bar, yang terbuka dengan terjadinya penandatanganan wasithah yang dilakukan antara Al-Qudi Ar-Rafidi Umala Al-Iran dan Syekhnya Ma'bar yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Terjadi penandatangannya, tanda tangan ta'ayu sudah hidup jamu, dan poin-poinnya insya Allah aku sudah membacanya, dan fatwa ulama insya Allah aku sudah membacanya. Bahasanya di dalamnya seperti kata Syarabi itu berisi wasiqah ini fa'atilah fi asya' kufriyah. Wasiqah ini batil dan berisi perkara-perkara yang kufur, kata Syarabi. Dan tidak mengherankan kalau ternyata Syaudi dan Jadiri Habibullah menghukumi Muhammad Al-Imam sebagai orang yang muktadir dan ikhwan. Kok bisa ikhwan? Sebagian bukti tentang ikhwaniyahnya itu disebutkan oleh Syekh Abi Ammar Al-Hudaydi dalam majamahnya dengan artikel beliau Al-Halqah Ullah yang pertama yang menunjukkan tentang ikhwaniyahnya Muhammad Al-Imam. Di antara yang boleh sebutkan dan kita sering dengar itu inkarnya Al-Qadis terhadap Islam Muslimin di atas mimbar. Dan yang kita ketahui ini adalah prinsip-prinsip ikhwan amalannya ikhwan al-muslimin, ya kan? Melakukan orasi, membongkar kerusakan hukum al-muslimin. Di antara yang dia bongkar atau yang dia ingkari adalah hukum atau pemerintah Saudi. Dan padahal kalau misalnya boleh dikatakan mencari jalan yang lebih baik di Saudi sendiri itu kan ada ulama, ada kibar, ya kan? Mungkin alangkah baiknya, tentunya lebih baik kalau disampaikan ke ulama-ulama ini, raja pula telah melakukan seperti ini, mohon dinasihati. Sebagaimana pada itu Al-Sunnah dalam menasihati bukan muslimin tidak terang-terangan di atas mimbar. Dan selain daripada itu menunjukkan bahwasanya memiliki pemikiran ikhwan. Dan hal yang lain yang terjadi pada diri Muhammad Al-Imam memiliki sikap kurang tegas ketika menyikapi orang-orang yang apa sudah menyeleweng atau menyikapi para pengikut orang-orang yang sudah menyeleweng. Kalau terkait dengan kita, kasus yang pernah kita sampaikan waktu itu ada orang-orangnya At-Turah yang mau belajar di sana. Kemudian orang-orangnya MLM yang mau belajar di sana. Kita sudah sampaikan seluruh orangnya begini. At-Turah begini, ini orang-orang At-Turah. Tetapi dia lebih memilih untuk menerima. Menerima para tulab tersebut yang akhirnya makin banyak, makin banyak, makin banyak, dan sampai sekarang ini belum lama, mungkin sudah ya beberapa bulan yang lalu itu Dr. Nain itu menjadi orang penting bagi Ashab Ma'bar, akhirnya menjadi seperti itu. Yang dulunya kita sudah pahamkan, sudah sampaikan kepada mereka tentang yang terjadi di Indonesia, dan mereka waktu itu alhamdulillah memahami. Setelah kita pulang, berbalik keadaannya dan menjadikan mereka yang seperti itu. Mungkin seperti yang dikatakan oleh Syarabi, At-tayr al-aqallaha taqaw, burung itu berkumpulnya dengan siapa? Dengan burung yang sejenis. Kemana dengan burung yang jenis? Tidak mau gabung dengan burung jenis lainnya. Sebagaimana dia komen ketika menyikapi rojak bagaimana, menyikapi orang-orang turut bagaimana, ya di sana seperti itu. Terkait dengan diri Muhammad Al-Imam. Allahumma ini saya lanjut secara singkat. Afwan, saya lanjut secara singkat. Yang ketujuh, partisipasi yang bisa kita berikan kepada Allah kursah lukasih, memberikan kesempatan kepada anak-anak kita ketika keliru, memberikan kesempatan untuk memperbaiki. jangan langsung dibantai habis. Beri kesempatan untuk memperbaiki. Sehingga anak-anak kita lebih terbuka dan lebih dekat dengan orang tua. Ketika tidak dikasari, ketika salah langsung di apa diomelin habis-habisan, pernyataan yang kita sebutkan ini diharapkan lebih cepat untuk perbaikannya. Anak-anak kecil itu lebih baik, lebih mudah, karena anak-anak kecil itu lebih mudah untuk diarahkan dan juga ditunjukkan. Sebagaimana kata seorang penyair, innal gulama muti'un man yu'adzibu wa la yuti'uka bisinni lita'dili. Sesungguhnya anak-anak kecil itu akan mentaati orang-orang yang mentarbiahnya, karena lebih kecil dia lebih mudah. Wa la yuti'uka bisinni lita'dili. Dan bisa jadi orang-orang yang lebih tua itu tidak akan segera mengikutimu ketika kamu ajari. Ketika kamu ajari. Ini perkara yang ketujuh. Ini. Mungkin dulu kita lanjut atau satu lagi. Apa mungkin terlalu panjang? Salah ada beberapa yang saya nanti sedikit. Perkara yang ke-8 berikutnya adalah memilih sekolah yang tepat untuk anak-anak kita. Lembaga yang tepat dalam menyekolahkan anak kita. Kemudian melakukan mutabah, yaitu cross check secara langsung, entah berapa hari sekali atau seminggu sekali didatangin anaknya. Di ma'had itu bagaimana perkembangannya, bagaimana? Pertama memilihkan sekolah yang baik, tulab di sekolah tersebut atau di madrasah di ma'had tersebut bagaimana, kemudian kurikulumnya bagaimana, pemikirannya bagaimana. Jangan asal ini kelihatannya bagus, kelihatan halabi, tapi tidak diperhatikan bagaimana tulabnya, bagaimana mudarisnya, bagaimana kurikulumnya, manhajnya, dan sebagainya. Seharusnya sehari. Sehingga memilih sekolah yang pas. Sehingga anak-anak kita bisa diharapkan selamat dari ajaran-ajaran yang bisa merusak akidahnya, merusak akhlaknya, dan sebagainya. Kemudian orang tua melakukan tatabur, mengikuti perkembangan anaknya. Entah bertanya ke ma'had bagaimana perkembangan anaknya, dan sebisa mungkin suatu ketika dalam seminggu sekali dua kali melakukan lihat secara langsung, meskipun tidak langsung bertanya ke ma'had, tapi lihat, sekedar lihat saja apa yang dilakukan sang anak di sana. Sehingga sedikit banyak anak merasa terawasi oleh abahnya. Perkara yang ke-9, membangun ta'awun dengan madrasah dan mudarisin. Sang bapak, sang ibu membangun ta'awun secara umum dengan mantra secara mudariki dan secara khusus dalam hal tarbiyah. Tarbiyah anak-anak. Jangan sampai seperti tadi kita sering ulang-ulang, jangan sampai beranggapan bahwasanya mas'uliyah tarbiyah itu kalau sudah diletakkan di mahad itu sudah selesai. Mas'uliyah mahad tidak. Tanggung jawab masih tetap ada pada orang tua. Tetap harus ada ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang ke-10 yang terakhir, al-isti'anah billah 'ala tarbiyatihi. Meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan tarbiyah. Jangan sampai mewakilkan atau meletakkan usaha tersebut semata-mata pada kekuatan kita, kemampuan kita. Jangan sampai kita berpikir, wah aku pinter, insya Allah bisa aku melaksanakan yang ini. Jangan. Teman-temanku banyak, sekedar itu, jangan. Tetapi ingat, ada yang maha mampu, ada yang memiliki kudrah wasiah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk meminta tolong kepadanya. Azza wa Jalla. Meminta tolong dalam melaksanakan amanah tarbiyah ini. Kalau itu dilimpahkan kepada kita tanpa ada bantuan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu. Permintaan tolong ini telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan kepada Engkau ya Allah kami meminta tolong. Dan dalam ayat yang lain, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Musa berkata kepada kaumnya, ista'inu billah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dalam mengemban, mengamalkan apa yang akan kalian amalkan. Wasbiru dan bersabarlah. Belum tentu kita minta tolong langsung dikabulkan doanya. Kan ada yang langsung dikabulkan, ada yang ditunda untuk lain kali, ada yang ditukar dengan yang lainnya. Pengabulan doa tersebut. Ketika kita minta tolong, wasbiru. Bersabarlah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang telah kita sebutkan tadi di awal kali, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jal. Bersemangatlah kalian untuk meraih hal-hal yang bermanfaat bagi kalian, wasta'in billah, dan bertolong minta tolong dan minta tolonglah kalian kepada Allah, wa la ta'jal, dan jangan merasa lemah. Ini perkara yang ke-10 dan soal yang terakhir yang menjadi bentuk perang serta kita dalam melaksanakan tarbiyah anak-anak kita entah di rumah atau bersama lembaga pendidikan yang ada yang dibangun oleh asatidzah kita berupa ma'ah ataupun berupa madrasah dari tingkat yang paling kecil sampai yang paling besar.